Aku melantunkan nada indah untukmu, menciptakan rasa dalam diriku tentang cinta yang tak berkesudahan. Izinkan membasuh luka hatimu di bisunya malam, berteman dalam gelap hening datang dan memaku sepi. Takkan ku biarkan sedih di hatimu terlalu lama menahanmu. Biarkan masa berlalu berlalu dan hadir di dalam bahagia bersamamu. Dalam gelap hening datang dan memaku sepi. Takkan ku izinkan hatimu terluka. Yeah.